Apa hukum berkhutbah di tengah-tengah terawih? Jawabnya dirinci. Di tengah-tengah terawih dirinci. Kalau tujuannya adalah tanbih, atau tanbih, memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada para jamaah terkait dengan shofnya, terkait dengan sholatnya, terkait dengan anak-anak kecil yang ramai dan segala macamnya, boleh. Itu boleh. Mahfum? Tapi kalau yang dimaksud adalah ceramah khusus di tengah-tengah terawih, tidak tersentuhnya ya, Pak. Tidak boleh. Sebab itu ibadah, hanya sholat, tidak ada apapun di tengah-tengahnya. Ini fatwa dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kapan diperbolehkan? Diperbolehkannya ketika sebelum atau selesai terawih. Tidak ada sangkut pautnya dengan sholat terawih. Barakallahu fiikum. Jika selesai terawih, khatam, baru tampil untuk mau'idzah hasanah atau yang semisalnya, itu diperbolehkan asalkan tidak ada niatan itu bagian dari terawih. Paham ya? Tidak ada niatan itu bagian dari terawih tersendiri. Jika ketika ada muslimin yang udzur, yang pulang, ya silakan aja. Enggak usah ngamuk-ngamuk. Mama, jangan ada yang pulang. Tutup semuanya. Ini yang tidak boleh. Pertanda dia meyakini itu bagian dari terawih. Adalah ya, Jus. Paham misalnya? Ada mafhumun barakallahu fiik. Jadi ketika antum sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai mubalig, diundang, diminta kaum muslimin untuk membawakan kultum atau mau'idzah hasanah ketika Ramadan, tanya dulu. Kapan, Pak? Anu, Ustaz, sebelum witir. Maaf, Pak, enggak nerima order. Dan nerima rekomendasi yang semacam itu. Oh, anu Ustaz, di setelah terawih. Satu bagian terawih atau tersendiri? Tersendiri itu. Terawih sendiri itu sendiri. Ya, boleh. Enggak ada masalah. Antum sampaikan ilmu sesuai dengan hajatnya manusia ketika itu. Masalah akidah, masalah akhlak, masalah hukum dan yang lain-lainnya sesuai dengan apa yang mereka perlukan barakallahu. Wallahu taala alam bisawab.